Jaim, karya Theos. Tak ada lagi sapa sayang, tak juga sapa di mana, apalah lagi sedang apa, bertanya apa kabar pun kabur, tak ada kata ingin. Ingin bersua, apalagi ingin peluk, menoleh pun tak hendak. Tak ada lagi ucap mengapa, aku merana pun kau tak peduli. Kau biarkan aku begini, terdiam seorang diri. Kau macam tak ada hati, selalu saja imajemu kau jaga. Kau bagai seorang munafik, padahal kau butuh aku untuk bercanda, bercerita, dan berbagi rasa, dan berperang mulut, dan ingin aku yang mulai, aku pun lelah ingin kau yang mulai. Sampai kapan saling berkeras hati, hingga keburu kiamat, kita bawa saja ke akhirat. Itu lebih baik, dan dunia pun terbahak. Hingga terurai air mata menjadi lautan. Semua rasa sakit, rindu, dendam, amarah, asmara, kisah kasih, cinta berbaur di dalamnya dan menjadi satu bagai air laut. Satu rasa saja asin. Jakarta, April 2013. Puisi Theos.